Siapa nama bapaknya? Zaid bin bin Harithah. Zaid bin Harithah siapa? Kisah pertama dalam orang-orang yang pertama masuk Islam. Dari kalangan budak siapa? Zaid bin Harithah, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Ketika bapaknya datang mau mengambil dia, disuruh pilih. Nabi tidak, suruh saja dia pilih. Dia lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bapaknya. Kecintaan agama mengalahkan kecintaan nasab. Nabi mencintainya. Dan Nabi juga mencintai anaknya, Usama ini. Dan ketika masih berumur belasan tahun, Nabi telah menunjuk dia sebagai panglima perang untuk menyerang negara dikuasa di akhir hayat Nabi SAW. Ini Usama bin Zaid. Anggota pasukannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Khalid bin Walid. Ini anggota pasukan semua ini, prajurit semua. Dia panglima perangnya, Usama. Kedudukannya di sisi Nabi SAW luar biasa. Dalam sebuah peperangan, dia sudah mengejar seorang musyrik. Lari-lari, tapi begitu mau dipenggal, si musyrik mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah. Usama pikir, dia hanya mau selamat ini. Tetap dibunuh. Sampai kepada Nabi SAW. Kata Nabi, apakah kamu membunuhnya setelah dia ucapkan la ilaha illallah? Terhantam Usama dengan ucapan ini. Sampai-sampai kata Usama dalam hadis itu disebutkan, Usama mengatakan, sampai-sampai saya ingin jadi seperti tidak pernah dilahirkan saja di muka bumi. Beratnya dia terhadap itu. Sebab membunuh yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam hadis ini, saya diperintah untuk memerangi manusia hatta sampai mereka menyatakan la ilaha illallah. Di situ batasnya, sampai mereka. Berarti kalau sudah katakan la ilaha illallah, selesai urusan peperangan. Tahan. Ini makna hadisnya. Dan dia demikian makna hadisnya. Hanya orang-orang musyrik. Maunya kemana? Mereka ingin, kalau sudah ucapkan, tidak akan pernah kafir selamanya. Walaupun apa yang dia lakukan. Nah, di situ syubhat. Dan mereka arahkan, kenapa kamu serahkan kami? Saya ini bersyahadat. Saya mengatakan, la ilaha illallah. Bahkan saya punya zikir, la ilaha illallah, 1000 kali dalam sehari. Misalnya ya. Baik. Syekh jawab. Yuqalu li ha'ula'il jahalah. Ma'lum anna Rasulullah SAW qatal al-Yahud wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulullah SAW qatalu bani Hanifah وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي ابن أبي طالب بالنار هؤلاء طيب كتب ليه رحمه الله تعالى maka dijawab diberikan jawaban kepada orang-orang bodoh ini sangat diketahui bahwa Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi dan menawan. Tawanan mereka. Istri-istri mereka, anak-anak mereka dijadikan budak. Ini jelas ya? Padahal tahu, orang-orang Yahudi juga berla ilaha illallah. Orang-orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kafir, tetap kafir. Dan Nabi perangi. Kenapa? Sebab mereka tidak mewujudkan syarat termanfaatnya la ilaha illallah. Tidak mewujudkan syarat yang dengannya la ilaha illallah itu benar dan bermanfaat. Dan juga para sahabat Nabi SAW memerangi Bani Hanifah. Bani Hanifah. Sementara mereka ini juga bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Para sahabat memeranginya. Ini kenapa? Kalau yang ini. Kalau Bani Hanifah sehubungan dengan hak la ilaha illallah tidak dipenuhi. Padahal mereka sholat. Mereka mengaku muslim. Demikian pula orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibakar dengan api. Ini bukan hanya sekedar ini dibakar oleh dengan api oleh Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal dia bersyahadat, salat, puasa, bahkan menjadi pembelanya Ali radhiyallahu anhu untuk mau mati atas nama Ali. Tapi kenapa tetap dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu? Sebab mereka telah mengangkat Ali sebagai ilah. Akibat perbuatan Abdullah bin Sabah, si Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian merusak Islam melalui jalur Ahli Bait. Sebagaimana orang-orang Yahudi telah merusak orang-orang Nasara melalui jalur pengagungan, mengkultuskan seseorang pula. Baik. Ini jawaban. Beliau kembangkan lebih jauh jawabannya. Mereka-mereka ini, kata Syekh, mengatakan, mereka juga mengatakan, ini jawaban kedua, jawaban selanjutnya. Mereka mengatakan, orang yang mengingkari hari berbangkit itu kafir. Dibunuh dia. Walaupun dia ucapkan, La ilaha illallah. Orang-orang yang mengingkari satu pun dari rukun Islam itu dibunuh. Kafir dia. Walaupun dia ucapkan Islam. Ini mereka pahami. Kalau dia ingkari hari berbangkit, kafir. Walaupun dia ucapkan, La ilaha illallah. Kalau dia ingkari rukun dari rukun Islam, kafir. Walaupun dia ucapkan. Mereka pahami perkara ini. Maka, lihat, kata Syekh. Kalau begitu, bagaimana sampai La ilaha illallah bisa bermanfaat? Intinya, kalau pengingkaran terhadap perkara-perkara ini tidak memberi manfaat terhadap La ilaha illallah, maka bagaimana bisa memberi manfaat kalau ternyata asas yang paling dasar dari La ilaha illallah, pondasi yang paling dasar dari agama ini justru telah diingkari, yaitu tegaknya tauhid, terjerumus ke dalam kesyirikan. Tentunya ini pun harus, ini lebih harus dikafirkan. Sebab dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendatangi kuburan, meminta kepadanya, beribadah kepadanya. Sebab doa adalah ibadah. Orang-orang yang mendatangi kuburan dan menjadikan penghuni kubur sebagai perantara. Kita katakan persis ucapan orang musyrik yang mengatakan, sebutkan dalam Al-Quran, Ha'ula'i syufa'a'una indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan kesyirikan. Yang langsung menggugurkan inti agama. Kalau orang yang melakukan ini, langsung melakukan perkara yang merupakan yang menggugurkan inti agama, kalian tidak mampu memahami bahwa La ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Sementara kalian memahami, kalau dia ingkari sholat, maka dia tetap kafir. Sementara ini lebih dahsyat daripada sholat. Jelas ya? Bisa jemaah dipahami? Setelah jawaban ini, beliau mengatakan, adapun hadits Usama, maka beliau radhiyallahu anhu membunuh seorang lelaki yang mengaku Islam, menyatakan Islam dengan sebab beliau menyangka bahwa tidaklah dia mengaku Islam kecuali karena takut terhadap darah dan hartanya. Ini sangkaan Usama. Nabi marah. Apakah kamu bunuh dia setelah dia ucapkan La ilaha illallah? Sementara seseorang jika telah menampakkan Islam, kata Syekh, seseorang jika telah menampakkan Islam, itu wajib menahan diri darinya. Sampai jelas dari dia perkara yang menyelisihi apa yang dia telah nampakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat sehubungan dengan peristiwa ini. Dalam surah Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, ay tathabbatu. Fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaf, anhu wa tathabbut. Fa idza tabayyana minhu ba'da dhalika ma yukhaliful islam, qutila. Liqaulihi ta'ala, fatabayyanu, walau kana la yuqtal idza qalaha, lam yakun litathbit ma'na. Fakadhalika alhadith al-akhir wa amsa وكذلك الحديث الآخر وأمثاله ومعنى ما ذكرناه إن أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. Kata Syekh rahimahullahu taala menjelaskan kisah ini. Allah turunkan ayat, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan berperang darabatum, kalian berperang, kalian membunuh di jalan Allah, mau membunuh dalam peperangan, fatabayyanu. Allah suruh apa? Allah suruh apa? Fatabayyanu. Perjelas. Yang sembarang membunuh, perjelas. Berarti kata Syekh, ayat ini menunjukkan wajib untuk menahan dan sekaligus wajib untuk memperjelas. Artinya, jika telah jelas, ternyata setelah itu jelas bahwa ternyata ucapannya menyelisihi, perbuatannya menyelisihi apa yang dia ucapkan, maka apa? Di sini boleh dibunuh? Boleh dibunuh. Dihukumi kafir. Jadi kesimpulan makna dari ayatnya, orang yang menampakkan tauhid, orang yang menampakkan Islam, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, wajib menahan diri darinya sampai jelas dari dia perkara-perkara yang menggugurkan pernyataannya. Jelas ya? Kalau mereka tidak mau, mereka hilang-hilangkan ini, kecuali atau sampai mereka hanya memahami bahwa Islam mengajarkan kalau sudah menyatakan la ilaha illallah maka wajib tahan, terserah apapun yang dilakukan selanjutnya. Lagi pula kalau begitu, apalagi apalagi artinya pembahasan hukum murtad? Hukum murtad dibahas untuk apa? Orang yang sudah menyatakan Islam kan? Orang yang sudah menyatakan Islam, kenapa sampai bisa murtad? Berarti ada perkara-perkara yang menggugurkan la ilaha illallah. Ada perkara-perkara yang menggugurkan. Yang menggugurkan penjagaan la ilaha illallah kepadanya. Ingat, dengan la ilaha illallah terjaga. Selamat darahnya, selamat jiwanya, selamat kehormatannya. Tetapi ketika melakukan perkara-perkara yang berbahaya, yang bisa menggugurkan penjagaan ini, maka kembali. Tidak selamat lagi. Makanya hukumnya orang murtad gimana? Apa hukum orang murtad? Dibunuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi melakukan pembunuhan orang yang berkuasa, orang yang berkuasa. Tidak tiap-tiap orang akan kacau keadaan. Baik. Kemudian beliau berkata lebih jauh. Dan dalilnya bahwa Nabi SAW telah berkata, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Dan Nabi mengatakan, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mengatakan la ilaha illallah. Ini Nabi ucapkan. Sementara Nabi pula yang bilang pada khawarij. Nabi pula yang bilang tentang khawarij. Kata Nabi, aina ma laqitumuhum faqtuluhum lain adraktuhum laqtulannahum qatla'at. Kata Nabi SAW tentang khawarij, dimanapun kalian jumpai mereka, maka bunuh mereka. Dan jika saya menjumpai mereka, betul-betul saya akan bunuh mereka, perangi mereka, sebagaimana pembunuhan terhadap kaumnya Ad. Kaum Ad itu dihancurkan melalui hujan dari atas, serangan dari atas, angin yang sangat kencang. Yang membinasakan mereka. Kata Nabi, saya akan bunuh dengan pembunuhan seperti ini. Ini khawarij. Sementara khawarij, gimana keadaan khawarij? Orang yang sangat banyak ibadahnya. Luar biasa banyaknya la ilaha illallahnya. Luar biasa banyaknya tasbihnya. Sampai-sampai para sahabat itu merasa kecil. Sahabat ketika membandingkan salatnya sahabat dengan salatnya orang khawarij, sahabat merasa kecil. Karena luar biasa banyaknya salatnya orang khawarij. Dan mereka ini mengambil ilmu dari para sahabat. Tapi ternyata, la ilaha illallah tidak memberikan manfaat. Dari sisi dibunuh. Dan tidak pula pengakuan Islam mereka. Tak kalah apa? tak kala mereka menampakkan penyelisihan terhadap agama, penyelisihan terhadap agama ini. Dan khusus tentang khawarij ini, fikiran-fikiran khawarij ini sangat berbahaya jamaah. Khawarij dari kata khuruj. Khuruj artinya keluar. Kelompok khawarij, khuruj artinya keluar. Tapi ini bukan keluar tiga hari. Khurujnya di sini, keluar dari orang yang berkuasa. Khawarij itu keluar dari orang yang berkuasa. Keluar dari jamaah kaum muslimin. Keluar. Tidak mau taat terhadap orang yang berkuasa. Muslimin yang berkuasa dia tidak mau taat. Dia keluar dia. Ini khawarij. Katakan khawarij. Dan kelompok ini membesar pada zamannya Ali radhiyallahu anhu. Kelompok ini pula yang menjadi sebab terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan membesar pada zamannya Ali radhiyallahu anhu. Mereka membuat perkampungan tersendiri. Tidak mau menyatu dengan masyarakat. Tidak mau menyatu dengan masyarakat sebab kaum muslimin para sahabat dianggap kafir. Mereka membuat perkampungan tersendiri dan siapa yang mendatangi perkampungannya akan melihat keajaiban dalam ibadah. Wah, luar biasa hebatnya ibadahnya, hebatnya luar biasanya ibadahnya. Tapi mereka salah dalam fikiran, salah dalam akidah, salah dalam prinsip agama, salah dalam pedoman dalam agama. Mereka hanya beragama sesuai dengan perasaan, semangat. Semangat yang mendorong mereka sehingga mampu melakukan ibadah besar itu tidak dilandasi oleh ilmu yang benar. Akhirnya apa? Mereka mengkafirkan para sahabat, bahkan membunuh. Ketika saudara sahabat yang dibunuh, yang lewat ke daerah mereka, maka itu diantara sebab Ali radhiyallahu anhu pun memerangi mereka. Setelah sebelumnya diutus sahabat Abdullah ibn Abbas. Sahabat Abdullah ibn Abbas mendatangi perkampungan mereka dan menyadarkan mereka. Abdullah bin Abbas mendebat mereka dengan ilmu, sadarkan. Dan alhamdulillah ratusan dari mereka sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya yang betul-betul tidak mau sadar diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu sampai tidak ada yang tersisa. Dibunuh. Dan Ali radhiyallahu anhu membunuh, memeranginya, tidak ada para sahabat mendukung semuanya. Ini jemaah kaum muslimin, tidak ada yang menyalahkannya. Sebab itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah dari Nabi, dimanapun kalian jumpai mereka maka bunuh mereka. Kelompok khawarij ini tetap masih ada. Ini kelompok khawarij tetap masih ada. Kata yang berpaham dengan paham khawarij ini masih ada dan banyak dalam berbagai macam bentuknya. Mempunyai beberapa nama-nama. Kelompok Usama bin Laden, Nurdin Antop, dan yang semisal itu, ini bahagian dari kelompok-kelompok khawarij. Bahagian dari kelompok-kelompok khawarij yang mempunyai pikiran tidak wajib taat terhadap orang yang berkuasa. Dengan ucapan, dengan buku-buku, mengajak untuk keluar. Dan mereka mempunyai target dalam dakwah, bukan tegaknya la ilaha illallah. Tapi target mereka dalam dakwah, yang terutama adalah tegaknya negara. Hati-hati, beberapa yayasan, ini tujuannya. Pesantren-pesantren, ini tujuannya ke sini. Benar. Dakwah Islam akhirnya akan mengarah ke sana. Tapi bukan tujuan pokok dalam dakwah kita. Sampai-sampai pembesaran terhadap tujuan ini menganggap kapan tujuan ini tidak ada, maka selamanya kita masih kafir. Sebagian berpikir sampai di situ. Sebelum tegak hukum Islam, maka seseorang masih teranggap kafir. Yang seperti ini sangat berbahaya jamaah. Tujuan dakwah adalah tegaknya la ilaha illallah. Kemudian disempurnakan terus. Kalau sampai tegak negara sebagai perwujudan kesempurnaan dari la ilaha illallah, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ingat, tujuan dakwah yang sebenarnya, tegaknya la ilaha illallah, tegaknya tauhid, selamatnya seseorang dari kesyirikan. Ketika seseorang memiliki ini, maka bagaimanapun keadaan sekelilingnya, dia meninggal di atas perkara ini, maka dia selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Ini tujuan dari dakwah. Baik. Dengan demikian, selesai pembahasan syubhat yang ini. Syubhat bahwa kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak boleh kafir, tidak boleh diperangi. Ini syubhat batil, sebab menggunakan tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, walaupun apa yang dilakukan setelahnya. Ini adalah syubhat batil. Dan yang benar adalah Orang yang menampakkan Islam, menampakkan tauhid, wajib menahan diri darinya, tidak boleh diperangi, tidak boleh bunuh, sampai nampak jelas apakah perbuatannya menyelisihi apa yang dilakukan atau tidak. Ketika menyelisihi atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya dia kafir, maka hukumnya kafir. Yang dengannya dia bisa dibunuh, maka hukumnya dibunuh. Tetapi ingat, yang melakukan hukuman membunuh, hukuman dia kafir atau tidak, membunuh atau tidak, maka ini orang yang berkuasa, orang yang berilmu.